Yahya, bab 15. Debuna Isa. Sengkok riabung kana anggur sesongguna. Bentang rama tokang kebuna. Sekabiana tang rancak seta abue. Bik rama eketok. Dineng cak rancak se abue. Ekorange dauna sarta e bersee. Me oleh buana atam belebe. Bekna la bersee polana tang pengajaran seetarema bekna dari sengkok. Mara bakna papakun beda e dalam sengkok. Ben sengkok pakuna beda e dalam bakna. Rancak dibik tak kira abua kejabana mon cekak kabung kana. Beriakia bakna. Perak bisa abua mon bakna pakun cekak ka sengkok. Sengkok ria bung kana anggur. Ben bakna cak rancakna. Oreng sepakun beda e dalam sengkok. Ben sengkok beda e dalam abakna. Bekal benya abuana. Sebab mon tadak sengkok. Bekna tak kira bisa apa-apa. Orang setak pakun beda e dalam sengkok, bekal e buang akan tarancak lacu kereng. Cak rancak sekanta jeria, bekal e pakompola ben e buang akan dalam apoy, lacu yoper. Mon bekna pakun beda e dalam sengkok, bentang pengajaran beda e hatena bekna. Nyoon karama apa bayi saya kata robekna, par nyoonana bekna tanto e kabuli. Mon bekna lebek buana, tang rama ya ku ngagi. Mon kanta jeria, bekna dadi tang moret ongguan. Akan ta rama setaris naka sengkok. Beriak ya sengkok taris naka bekna. Bekna kotu tetep odik menangka oreng seka taris naya sengkok. Mon bekna jalan lagi tang ta parenta. Bekna pakun esto, katang kataris naan. Akan ta sengkok tetep esto, kakak taris nana rama polana jalan lagi kan papa akona. Kabiria bik sengkok eka bele ka bekna. Sopaja tang kagumbiraan, beda e dalam atena bekna. Ben kagumbiraan bekna, deti sampurna. Arya tang parenta. Bekna pasaleng taresna, akan ta sengkok setaresna ka bekna. Oreng sepaleng taresna ka betso bete. Ia arya oreng seikhlas mateh, kangkui betso bete jeria. Bekna ria tang betso bet. Mon bekna ngelakone apa separenta aki sengkok ka bekna. Bik sengkok bekna tak sebut dunor boleh. Sabab dunor ria tak tahu apa saya tepakna elakone lorana. Bik sengkok bekna sebut tang sobat. Sabab pa apa saya kaiding sengkok dari rama. Bik sengkok lai kabele kabekna kabi. Beni bekna saya mele sengkok. Tapi sengkok saya mele bekna. Benyoro bekna entar manda eman. Sepaja bekna abua lebek. Ia arya abua saya tak bisa mateh. Deti, bik rama bekna bekal eparengna apa abai sepenta bekna kala bentang nyama. Arya tang parenta ka bekna. Bekna kotu pasaleng taresna. Mon bekna ka beji itunya. Kae ngae, jek sengkok lai ka beji ka adek bik tunya. Jek saking bekna ria andik netunya. Tanto bekna eka ase bik tunya. Menangka andikna. Tapi bekna epele sengkok dari tunya ria. Deti bekna beni andik netunya ria. Jeria sabebe, bekna ka beci ibik dunya ria. Kae ngae apa seleko caki sengkok ka bekna. Abdi tak kira alebian dari lorana. Mon sengkok ekani aja, tanto bekna ekani aja kia. Mon reng oreng e dunya ria atorok katang pengajaran. Pengajaran bekna tanto etorok kia. Bekna kebe bekale pekanda jeria bik reng oreng dunya ria. Pola na bekna tang moret. Sebab reng oreng dunya jeria, tak tahu kasengotos sengkok. Reng oreng jeria tak kira tusah jek saking sengkok tak deteng. Ben bik sengkok tak ebelai perkara jeria kebi. Tapi setia reng oreng dunya ria, tak andi alasan pole kangkui tusah. Oreng sebeci ka sengkok, beci ketang ramah. Jek saking ia ada nareng oreng dunya ria. Sengkok tak tahu ngelakoni pak apa sekita tahu ngelakoni orang lain. Reng oreng dunya jeria tak tusah. Tapi setia reng oreng dunya ria, laneng ale apa seelakone sengkok. Ben reng oreng jeria, becik ka sengkok ben karamah. Tapi pacet kotukan ta jeria, sopaje kelakon se sebutaki e dalam kitab hoko mareng oreng jeria. Ia arya, sengkok eka becik reng oreng dunya ria, tak kalah ben beda margena. Sengkok ngoto sekabak napa nolong sederi rama asalah. Ia arya, roh se anyata aki apa-apa se bener perkara Allah. Mon larabu, roh jeria bekal aparenga kesaksian perkara sengkok. ben bakna kedua beri kesaksian kia perkara sengkok. Sabab bakna lah bareng ben sengkok, deri da adekna.